Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita membahas kelanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu bab as-siddiq, bab tentang siddiq. Siapa yang hafal hadis yang pertama, barakallahu fikum. Siapa yang hafal hadis yang pertama dari kitab as-siddiq? Selain yang kemarin, nurid rajulan akhar. Siapa yang sudah? Ya, ayuhanas, siapa yang sudah hafal? Kul. Masya Allah, barakallahu fikum. Siapa lagi yang hafal? Entah. Layak ribu. Nah. Hadis mutafak. Manil akhar. Siapa yang lain? Mantap. Belum. Kenapa belum? Belum bisa. Ya. Mana amin yang satu? Ya, yang lain. Barakallahu fikum. Ya, syabab. Anta, nah. Kum, antum, nah. Man. Ayuh syuja, ayuh syuja, mana yang pemberan? Dan majbun, jeban, Nah. Ayah, sebab. Sudah bukunya? Bismillah. Masya Allah. Barakallah. Zadakallah wa ilmu. Wafak. Man. Anta. Antum. Dikasih uang. Gede-gede. Ayo, kasih uang. Berapa gede-gede? Man. Antum. Ya, hafiz. Tetap bukunya. Masyaallah. Satu yang ada. Ada. Salas. Berapa orang berarti? Wahid Isnin, Salasa, Arba'ah. Masyaallah. Sayyid. Ada peningkatan. Mari dua sekarang lebih dari dua. Sayyid Barakul. Kita lanjut hadis berikutnya. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu sudah apa ini? Hadis Arba'in. Ada yang sudah ngelotok hadis Arba'in? Sudah ngelotok hafalannya, bukan bukunya. Sudah hafal Arba'in, ini hadis Arba'in. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Muhammad. Dari Abi Muhammad. Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari Abi Muhammad. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Saya ulangi. Anib an Abi Muhammadin, dari Abi Muhammad. Hasan ibn Aliin, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena bapaknya dan anaknya sama-sama sahabat. Bapaknya Hasan siapa namanya? Ali bin Abi Thalib, sahabat. Hasan sahabat bukan Hasan? Kenapa sahabat? Karena dia melihat dan beriman dan mati di atas iman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya beliau. Qala berkata. Siapa yang berkata? Hasan bin Ali. Hafidtu min Rasulillah, aku hafal. Hafidtu, aku hafal. Cepetan. Saya ulangi. Bacanya pelan. Dari Abi Muhammad. Dari Abi Muhammad. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala berkata. Hafidtu. Aku telah hafal. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara ucapan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah hafal di antara ucapan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Da' ma yuribuka. Da' ma yaribuka. Bacaan yang masyhur di fathah. Yari buka, ianya di fathah, bukan yuri buka. Da'ma yari buka, tinggalkanlah. Ma yari buka, apa yang meragukanmu. Ila ma la yuri buka, ila ma la yari buka, kepada apa yang tidak meragukan. Fa'inna sidqatu ma'ninatun. Maka sesungguhnya asidqa, kejujuran itu, tuma'ninatun. Tuma'ninah adalah ketenangan hati. Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya jujur itu tuma'ninatun. Tumaknina, ketenangan hati. Wal kadziba ribatun, dan dusta itu ribah. Ribah itu artinya meragukan, membikin bimbang hatimu, tidak tenang hatimu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Hadis Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Barakallahu. Naam. Saya ulangi. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tumakninatun. Maka sesungguhnya kejujuran itu tumakninatun. Ketenangan hati. Ketentraman hati. Wal katiba ribatun, dan dusta itu ribah. Ribah artinya na'am, yang menjadikan kamu bimbang, ragu. Nah, saya menjadikan tidak tenangnya kamu, ya. Ayuhanas, hadis ini hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Kita baca penjelasan maknanya. Kata Syekh Utsaimin, "Dak qauluhu da'i utruk." Tinggalkan. Mayari buka bi fathil ya. Yari buka. Ini qiraah yang masyhur yang banyak dibaca. Sebagian membaca yuri buka. Namun yang banyak dibaca ulama yari buka. Bila huwa sahih. Apa maknanya yari buka? Ai tasyukku fihi wa la tatma'innu ilaih. Tinggalkan apa yang meragukan dan tidak menenangkan hati. Meragukan hati tidak membuat tenangnya hati. Perkara yang bikin tidak tenang tinggalkan. Ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukan. Ai ila asyai'i alladzi la raiba fihi. Kepada menuju perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini makna hadis. Tak mayuribuk, yaribuk, iramala, yaribuk. Hadis ini, kata mu'adih, min ahadith al-arba'in nawawi. Termasuk hadis arba'in nawawi. Hadis yang keberapa? Kenapa? Hadis yang keberapa? Kedua. Hadis kedua. Nah, hadis yang keberapa? Sebelah sahih. Hadis ini hadis yang ke-11. Ya. Wa huwa hadisun jami'un muhimmun. Wa huwa babun azimun. Hadis ini, ayuhan nas, ma'asyiral muslimin dan para pendengar, merupakan hadis yang muhim, penting sekali, termasuk kaidah-kaidah beragama. Wa huwa babun azimun, bab-bab yang besar, min abwabil wara' wal ikhtiyat. Termasuk bab perkara wara', menjaga diri. Ya, dari hal yang menjadikan hina. Termasuk dari bab al-ihtiyat, berhati-hati dalam berucap, dalam berbuat, dalam menghadapi suatu masalah, seorang dituntut untuk berhati-hati. Ya. Apalagi perkaranya kalau meragukan. Kalau dilakukan malah tambah tidak tenang. Nah, biasanya sesuatu yang tidak bikin tenang karena batil. Karena yang namanya hak, kebaikan, itu menenangkan hati. Makanya kita diperintah oleh Allah, al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datang dari Rabbmu. Al-Quran. Bimbingan Rasul, SAW. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Dari jangan sekali-kali lagi kamu itu menjadi orang yang ragu. Kalau sudah ngerti patokan dan dasar-dasar dalil, yakin, kerjakan, jangan ragu. Kalau Anda masih ragu, berarti belum yakin. Kalau belum yakin, berarti masih ragu. Nah, kalau masih ragu, ini berbahaya. Penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati orang munafik itu ada penyakit. Bukan penyakit kanker. Ya, jantung gocor, bukan. Ini penyakit raib, ragu-ragu. Ya, maka orang mukmin harus yakin. Kalau di atas dalil, mantap, tenang saja. Sendirian, tidak apa-apa. Oh, ini benar. Orang mukmin. Tapi kalau orang yang belum yakin, masih ragu-ragu, jangankan banyak orang, sendiri saja lebih takut. Dia sendiri tenang. Kenapa mesti bimbang kok ini? Al-haq. Itulah orang mukmin. Sehingga hadis ini yang penting. Waqad salaka ahlul ilm. Nah, para ulama telah menempuh pemahaman dari hadis ini rahimahumullah fi abwabil fiqh, dalam bab fikih. Dimasukkan dalam bab fikih. Fi abwabil fiqh hadzal maslak wa huwa al-akhdhu bi janibil ikhtiyar, yaitu diambil faedah dari sisi kehati-hatian. Wa dzakaru li dzalika asya'an katsirah, dan mereka menyebutkan asya'a katsirah, beberapa hal yang sangat banyak, minha, di antara yang dibahas para ulama fikih terkait dengan hadis ini. Contoh yang pertama, misal ya, idza insanun asaba saubahu najasatun, ada orang bajunya terkena najis atau musala, begitu masuk masjid tiba-tiba barakallahu fikum terasa ada najis, atau dia yakin ada najis cuman ragu najisnya di depan, bagian depan atau bagian belakang. Paham? Bajunya yang terkena depan atau belakang tadi ya. Gimana ini? Kan ragu. Wala yadri hal hiya fi muqaddamis thawbi am au fi muakhirihi. Dia tidak tahu, tidak sadar kalau apakah dia tidak tahu apakah terkena najisnya di pakaian bagian depan atau di bagian belakang. Kan ragu. Nah, gimana ini orang ragu? Tapi dia yakin bajunya itu tadi kecipretan najis. Ya? Cuma dia tidak tahu di depan atau belakang. Itu tok. Bagaimana solusinya? Maka kata Syekh, in ghassala al-muqaddam sara indahu riba. Kalau cuma dibasuh bagian depan, dia masih bimbang, ada riba, ada keraguan. Kayaknya najisnya nempel di belakang loh. Kenapa dia bimbang? Lihtima di antakuna fi muakhir taub. Karena dia itu punya pandangan kemungkinan najis itu di bagian belakang. Jadi kalau ada dua kemungkinan, di depan atau di belakang, kok cuma dibasuh bagian depannya, berarti dia belum yakin. Kalau belum yakin, berarti bagaimana? Wa in khasala mu'akhkhar sara indahu riba. Kalau cuma dibasuh bagian depannya, dia ragu. Karena adanya kemungkinan najis di bagian belakang. Ya. Wa ma huwa al-ikhtiyar. Lalu bagaimana cara berhati-hati? Karena kalau orang sholat ada najisnya pakaiannya, tidak sah. Dan begitu. Hati-hati. Sikap hati-hatinya adalah al-ikhtiyar ayyaghsila muqaddamahu wa mu'akhkharahu. Yang dibasuh bagian depan dan bagian belakang. Semuanya dibasuh. Kenapa semuanya dibasuh? Karena kalau cuma dibasuh bagian belakang, kayaknya tadi nyipratnya ke depan. Begitu Allah ayat, ada najisnya. Ah, mundur. Basuh lagi. Bagian depan. Sehingga yang dibasuh, depan dan belakang. Kalau sudah demikian, ini sudah hatta tazula raibatahu wa yatma'inna, sehingga hilang keraguannya dan hatinya pun tenang. Jelas ini? Jelas apa tidak? Ini salah satu contoh. Apa mungkin terjadi seperti itu? Sangat mungkin. Contoh kedua. Contoh orang yang ragu, lalu dia bersikap hati-hati dengan keraguannya. Itu tadi. Contoh kedua. Lau syakal insanu fi sholatih, kalau ada orang ragu di dalam sholatnya. Maksudnya apa? Hal sholat rok'atin, au salah sarok'atin. Apakah sholatnya sudah dua atau sudah tiga ya, sholat duhur misalnya atau sholat maghrib tiga rakaat, ini saya rakaat dua rakaat apa tiga rakaat ya, kadang muncul orang sholat seperti ini, entah itu imam entah itu makmum, entah itu imam atau makmum, karena imamnya mungkin grogi begitu, tapi akhirnya apa, lupa bacaannya, lupa apanya, rokaatnya, kan terjadi mungkin, mungkin. Nah bagaimana ini, walam yatarajjah indahu syai'un, dia tidak bisa mentarjih, menguatkan kekuatan keyakinan yang dua atau yang dua, yang tiga, ya, tidak yakin. Nah di sini solusinya, fahuna in akhadha bi raq'atin sara indahu riba. Kalau dia berpendapat cuma dua rakaat, padahal seharusnya tiga rakaat, berarti dia masih ragu. Berarti apa? Wah, jangan-jangan sholatnya kurang. Berarti ragu. Wa in akhadha bi salasi sara indahu riba. Atau kalau dia yakin tiga rakaat, dia juga belum yakin. Fala allahu lam yang us, jangan-jangan belum, tidak apa, tidak kurang. Lakin ya kok kolakok, namun dia terus goncang hatinya. Dua apa tiga, tiga atau dua. Kalau cuma dua, seharusnya tiga rakaat, berarti kurang satu. Atau tiga ya. Nah, perang batin. Maka dalam kondisi seperti ini, bagaimana solusinya? Kata Syekh, fahuna ya'malu bima la raiba fih. Dia beramal dengan perkara yang tidak ada keraguan. Caranya apa? Ya'malu bil aqal. Dia ambil jumlah yang paling sedikit. Berarti berapa? Ya sedikit dari 2 dan 3 berapa? 2. Dia ambil yang tersedikit, berarti 2 rakaat. Baidah syakka, kalau dia ragu, hal hiya salasa arba', 3 atau 4, fayaj'aluha salasa. Atau dia sholat 4 rakaat duhur misalnya. Ini saya sudah 4 apa baru 3 ya. Ambil pendapat yang terkecil. Berarti berapa? 3. Nah, kalau dia barakallahu fikum ragu seperti ini ya, lupa misalnya, maka ketika dia lupa dan kurang jumlahnya, tinggal menambah sujud sahwi. Itu kaidah di dalam membangun keyakinan dalam sebuah amalan. Baik. Fa hadzal haditsu aslun min usulul fiqh. Kalau begitu, hadis ini merupakan pokok dari pokok-pokok ilmu fikih. Ya, ana syai'a alladzi tasyukku fihi utrukhu. Sesuatu yang kamu ragu, tinggalkan. Ila syai'in la syakka fihi, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Apa itu pembahasannya? Hadis apa dulu? Hadis Luqman bin Basir. Apa itu? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustahihat. Ini antum bangun ya. Suma fihi tarbiyah nafsiyah. Juga di dalam hadis ini terdapat sebuah faedah besar tentang tarbiyah nafsiyah. Apa itu tarbiyah nafsiyah? Pendidikan jiwa, bimbingan bagi hati. Apa itu? Wahya anal insana yakunu fi tumakninatin laisa fi qolakin. Bahwa manusia itu barakallahu fikum dalam kondisi tenang asalnya. Tidak dalam kondisi goncang, gelisah. Ya. Berarti di anna katsiran minan nas idza akhadha ma yashku fihi yakunu indahu qolak. Idza kana hayyul qalbi, karena orang kebanyakan kalau dia melakukan sesuatu yang meragukan, dia tidak yakin. Benar apa salah ya? Ada perintahnya apa enggak ya? Mau maju dia belum yakin. Mau mundur juga dia belum yakin. Maka kaidah kita, kalau orang itu hatinya masih hidup, pasti orangnya akan gonsang. Dia akan mencari kebenaran. Kalau saya benar, kenapa saya tidak melakukan? Kalau saya melakukan, kok saya belum yakin? Nah, ini berarti orang masih butuh obat yang bisa menghidupkan hatinya. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Karena yang menghidupkan hati itu Al-Quran. Zikir itu menghidupkan hati. Makanya hati itu membuat hati apa? Tenang. Seperti Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul kulub. Orang-orang yang beriman itu, mereka itu hatinya tenang. Nah, ya. Kenapa mereka hatinya tenang? Orang-orang iman itu, karena mereka itu dengan cara berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah, ketahuilah memang berzikir kepada Allah itu tatma'innul qulub. Menjadikan hati itu apa? Tenang. Beramal memakai Al-Quran. Tenang. Hati akan menjadi tenang. Beribadah dengan bimbingan. Orang yang tidak yakin itu mudah digoncang. Kena angin sedikit. Ya? Doyo. Angin ke utara, ikut ke utara. Angin selatan, ikut selatan. Anginnya angin puting beliung, ikut muter-muter. Namanya juga orang gak yakin. Mudah dibawa ke sana kemari. Tapi kalau orang itu kokoh, angin sehebat apapun, dia tetap tegar seperti gunung yang kokoh. Itu orang mukmin. Dengan apa supaya kokoh? Belajar. Belajar. Belajar. Supaya hidup, hati hidup. Baiklah kata kata asyak kubil yakin salahan u dari kalau terputus keraguan dengan adanya masuk keyakinan, hilanglah yang namanya keraguan. Sehingga Nabi mengatakan fa inna sidqa tumani natun, jujur, kejujuran, kebenaran itu menenangkan. Orang jualan jujur, ini baru pak, baru asli, asli. Orisinil, orisinil. Harganya gimana? Harga biasa. Nah, tenang dia. Begitu yang beli, bayar, dia tenang. Begitu dicoba, hasilnya bagus, dia tenang. Lain halnya kalau dia tidak jujur dalam berdagang. Asli pak, asli. Orisinil, orisinil. Tapi hatinya bukan. Kadip dia. Bisa dicoba, coba saja. Tadi coba, baru sehari sudah rusak. Wah, ini aspal ini asli tapi apa? Palsu. Nah, kamu ragu deh. Telah muncul keraguan, kebimbang. Kamu goncang hatinya. Duh, saya banyak merugikan orang, saya tidak jujur. Pulang pun tidak tenang. Dapat uang pun tidak tenang. Karena hasil tidak jujur. Tapi kalau jujur, tenang. Sedikit tenang. Itulah penjelasan Mu'alleh rahimahullah tentang sisi pendalilan bab sidik ini. Wahada wajhu syahid. Inilah sisi pendalilan babu sidik. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Jujur itu ketenang, menenangkan. Wahada wajhu syahid min hadal hadis di hadal bab. Inilah sisi syahid istidlal dari babu sidik, dari hadis yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada ucapan beliau. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.